lemas air mata di pipi. Tak percaya ku yang telah terjadi. Cintamu kini telah terbagi. Haruskah cinta aku selalu cinta.